dan kau kan rasakan setianya diriku. Cobalah untuk mendustai aku, dan kau kan mengerti kejujuran hatiku. Dan bila pahami ketulusan cintaku, cobalah untuk menjauhi aku, dan kau kan resapi kau dekat di hatiku. Dan bila nanti kau pun tahu pergi. Malam juga. Bisa kita ketawa. Sorry, Pak.